Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Bal aydan harfu atfin qutufidu walidrab bal juga termasuk huruf ataf dan memberikan faedah idrab, yakni annaka adrabta al-awwal wasbatta al-hukm tsani, engkau berpaling dari yang pertama dan engkau hukumi atau tetapkan hukum itu yang kedua. Misalnya contohnya qadima zaidun bal amrun, datang zaid bahkan amr. Mani ladzi qadima al-an, dengan kalimat seperti itu qadima zaidun bal amrun, siapa berarti yang datang sekarang? Jawabannya amr. Kenapa? Karena bal itu lidrab. Ay annaka tadribu safhan amma sabaq itu subita ma ba'daha. Engkau berpaling, memalingkan yang pertama, dari yang pertama, yang lebih dulu, dan engkau untuk menetapkan untuk yang setelahnya. Qadima zaidun bal amrun. Bal berarti memalingkan zaid, membatalkan zaid, dan menetapkan untuk yang setelahnya, amr. Qadima zaidun bal amrun. Zaid dianggap batal, sehingga yang datang berarti amr. Bahkan amr yang datang. Fahyatub tilu masabaka wadus bitu malahika. Maka bal itu membatalkan apa yang telah lalu, mendahuluinya, dan menetapkan apa yang mengiringinya. Ini bal. Qama zaidun bal ahmad. Qama zaidun bal ahmadu. Siapa yang berdiri? Ahmad. Karena bal itu membatalkan hukum yang pertama mendahulunya, menetapkan untuk yang salahnya. Qama zaidun bal ahmadu. Berarti yang berdiri adalah Ahmad. Zaid dipalingkan, dibatalkan. Ini bal. Lidrab. Kemudian la. La aydan harfu ataf. Wa ta'ti li nafyi ma sabaqa. Dan datang untuk menafikan apa yang telah lalu. Wa li hadza la ta'ti illa fil isbat. Tidaklah datang kecuali dalam kalimat isbat. Kalimat positif, tidak dalam kalimat manfi. Taqulu qama zaidun la amrun. Qama zaidun la amrun. Fatan fil qiyama an amr. Engkau menafikan berdiri dari amr. Zaidun berdiri, adapun amr tidak. Idza qala qailun, kalau ada orang berkata, idza qulta, kalau kamu bilang qama zaidun, fama'nahu lam yakum amrun. Kalau kamu bilang qama zaidun, maknanya juga sama, amar tidak berdiri. Qulna, kami katakan, Lakin la tadullu sarahatan ala anna amran lam yakum. Tapi kalau kalimat qama Zaidun itu tidak sharih, tidak tegas menunjukkan bahwa si Amr tidak berdiri. Bedanya qama Zaidun la amrun dengan qama Zaidun, iya, kalau kalimat yang pertama sharih, tegas menetapkan berdiri untuk Zaid dan menafikan dari Amr. Adapun kalimat qama Zaidun, walaupun dipahami Amr tidak berdiri, tapi tidak sharih, tidak sharih. Lakin idza qulta qama Zaidun la amrun fa hiya sharihatun. Kalimat qama Zaid la amrun sharih, tegas menyatakan fi anna amran lam yakum, masa Amr tidak berdiri. Ini bedanya. Walaupun dipahami pada kata qama Zaidun berarti Amr tidak berdiri, tapi tidak sharih, tidak tegas menyatakan Amr tidak berdiri. Beda kalau kita katakan qama Zaidun la amrun. Tadi kata beliau rahimahullahu taala, la ta'ti illa fil isbat. Tidak datang kecuali pada kalimat isbat. Itulah nafi. Sehingga kata beliau rahimahullahu taala, wala ta'ti ba'dan nafi. Dia tidak datang pada kalimat nafi yang diawali dengan nafi. La taqulu, tidak bisa kamu katakan ma qama Zaidun la amrun. Tidak berdiri Zaid, tidak amr. Li'annaha linafsin ma mada. Karena itu adalah menafikan yang telah lalu. Wa idza kana ma mada manfiyan, jika yang kalimat yang telah mendahuluinya itu telah nafi, fala hajata li dzikriha, tidak perlu lagi menyebut la. Kalau kalimat sebelumnya sudah ada nafi, tidak ada perlu lagi disebutkan la-nya. Cukup dengan ma qama Zaidun wa amrun. Artinya dua-duanya tidak berdiri. Ma qama Zaidun wa amrun. Idan, jika demikian, qama Zaidun la amrun. Ini contoh yang bisa masuk pada la, pada kalimat isbat. Qama fil madhi mabdi al-fathi, Zaidun fa'il marfu' wa mutrafihi dhammah zahirah yahidihi la harfu ataf wa la naqulu nafiyah. Jadi kita katakan nafi wa in kana ma'na nafi, tapi kita katakan la huruf ataf. Amr ma'tuf ala Zaid, wal ma'tuf al marfu' marfu' wa la mutrafihi dhammah bi akhirih. Ini la. Yang pertama dia untuk penafikan. Yang kedua ada dalam jumlah itsbat, tidak pada jumlah manfi. Kalimat yang diawalinya nafi tidak didatangkan dengan la huruf ataf ini. Qala rahimahullahu ta'ala lakin. Yang berikutnya adalah lakin. Lakin aydhan harfu ataf. Qala rahimahullahu ta'ala walahid. Walahid yani perhatikan. Perhatikan annaha lakin bitakhfif. Bahwasanya huruf ataf itu lakin dengan takhfif, tidak dengan syiddah. Walaysat lakinna, bukan lakinna, tapi lakin dengan sukun. yang huruf ataf adalah dengan sukun lakin. Lianna lakinna min akhawat inna. Karena kalau lakinna kalau dengan syiddah ada tasdidnya itu adalah min akhawat inna. Tansibul mubtada wa tarfa'ul khabar. Amma hadhihi adapun di sini lakin bitakhfif. Ya dengan tanpa tasdid. Lakin itu huruf ataf. Taqulu ma qama Zaidun lakin amrun. Wa manaha al-istidrak. Kadzalika taqulu ma qa'ada Zaidun lakin qama. Di sini fata'tifu jumlatan jumlah, engkau mengatakan jumlah kepada jumlah, jumlah fi'liyah kepada jumlah fi'liyah. Fahiyya ta'tifu jumlah qoma di sini fil madhi fa'ilnya domir mustatir qoma huwa jumlah fi'liyah ala jumlah kepada jumlah sebelumnya maka ada zaidun juga jumlah fi'liyah. Jadi berarti lakin itu bisa untuk mengatakan jumlah kepada jumlah, juga ta'tifu mufradan ala mufrad, juga untuk mengatakan mufrad kepada mufrad. Takulu ma labistu kisaan lakin kamisan. Aku tidak memakai kisa tapi aku memakai kamis. Di sini ataf mufrad kepada mufrad, sehingga lakin bisa untuk mengatakan mufrad ke mufrad, bisa mengatakan jumlah kepada jumlah. Malabistu kisaan lakin komisan ma nafiyah. Labistu fi'il fa'il. Kisaan maf'ulun bih. Maf'ul labistu. Lakin harfu ataf lil istidrak. Komisan ma'tuf ala kisa. Wal ma'tuf ala mansub mansub. Walabu nasbihi. Dan nasabnya ada fathah zahirah fi akhirih. Namallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.